Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah wa talabah fi dini azani wa sallamullah, pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang iman kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepada bahwa di antara malaikat Allah hasbunallah ada yang bertugas untuk menjaga al-jannah dan juga ada yang bertugas untuk menjaga an-nar, api neraka. Kita teruskan berkata mu'alif dalam kitab beliau ini, wa minhum al-muwakkaluna bihifdhi bani adam fid dunya qala ta'ala lahu ma'qibatun min bayni yadihi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah yahfadunahu min amrillah ay mahu malaikatun yahfadunahu min bayni yadihi wa min khalfi idza jaa qadarullahi khalau anhu. Kemudian wa minhum, dan di antara mereka para malaikat Allah subhanahu al-wakaluna bihifdhi bani adam fid dunya, ada yang diserahi urusan untuk menjaga Bani Adam di dunia ini. Jadi antara malaikat ada yang diserahi urusan tugas untuk menjaga Bani Adam di dunia. Kama qala ta'ala, seperti Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatun min bayni yadihi wa min khalfih. Lahu, dia manusia memiliki mu'aqibat. Mu'aqibat nanti akan dijelaskan insyaAllah adalah para penjaga, malaikat para penjaga, min bayni yadihi wa min khalfih, di depan dan di belakangnya. Yahfadunahu min amrillah, mereka para malaikat tersebut selalu menjaga kepada Bani Adam, kepada manusia, min amrillah, dari perintah Allah azza wajalla. Ayat maksudnya apa? Mahum malaikatun. Jadi muakibat di sini adalah malaikah. Bahwa bersama Bani Adam, bersama setiap manusia itu malaikatun, ada malaikat. Malaikat-malaikat yahfadunahu, yang selalu menjaga dirinya, min bayni yadihi wa min khalfih, dari depan dan dari belakangnya. Idza jaa qadarullah, ketika telah datang takdir Allah, khala anhu, maka mereka berlepas diri darinya. Maksudnya apa? Ketika Allah telah mentakdirkan seorang hamba mendapatkan musibah, maka malaikat angkat tangan, sudah tidak bisa menjaganya lagi karena Allah telah menghendaki terjadi seperti itu. Jadi di antara malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla ada yang bertugas untuk menjaga Bani Adam atau setiap hamba Allah Azza wa Jalla. Dalam penjelasan Imam Hafidz Hakami, ya, yahfadul abda fi hillihi wa rihalihi, fi halli wa rihalihi, menjaga Bani Adam pada saat dia di rumah, tidak bepergian, menempat di rumah masalan, wa rihalihi atau pada saat dia bepergian, wa fi naumihi wa yaqadatihi, ketika dia tidur atau ketika dia dalam keadaan bangun, wa fi kulli halati, dan pada semua keadaan dia. Wa hum al-muaqibat, mereka-mereka malaikat itu adalah disebut dengan al-muaqibat. Jadi di antara para malaikat yang mungkin banyak kaum muslimin yang kurang paham bahwa setiap diri kita itu terus mendapat penjagaan dari malaikat. Ya. Yang disebut dengan muaqibat. Muaqibat adalah para malaikat yang bertugas menjaga Bani Adam dari semua kejelekan di dunia. Ya. Dari semua kejelekan di dunia. Dalilnya adalah hadis atau ayat yang tadi, lahu muaqibatun min baini yadihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Ayat yang lain untuk menguatkan perkara ini atau hal ini adalah Allah berfirman dalam surat yang lain, Qul may yaqla'ukum bil laili wan nahari min ar-rahman. Qul, katakanlah ya Muhammad, may yaqla'ukum, siapakah yang menjaga kalian bil lail, di waktu malam, wan nahari di waktu siang, min ar-rahman, melainkan Allah zat-Nya Maha Kasih Sayang. Kemudian berkata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkaitan ayat di atas, lahu muaqibatun min baini yadihi wa min khalfihi yahfadhu min amrillah, dikatakan oleh beliau Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wal muaqibatu min Allahi humul malaikah, muaqibat dari Allah, para penjaga dari Allah Azza wa Jalla, mereka itu adalah al-malaikah, para malaikat. Yahfadunahu min baini yadihi wa min khalfi, yang selalu menjaga kepada hamba tadi dari arah depan atau belakang. Fidha ja'a qadarullah khala'u anhu, ketika datang takdir Allah Azza wa Jalla, maka mereka kemudian berlepas diri, maksudnya tidak bisa menjaganya lagi. Seperti yang dikatakan Imam Mujahid, ma min 'abdin illa lahu malakun muwakkal bihifdhihi fi naumihi wa yaqadatihi min al-jinni wal insi wal hawam, fama min hasyun ya'ti ila qalalul malak wara'ak illa syai'un adinallahu fihi fayusibuhu. Imam Mujahid beliau mengatakan, ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba pun, illa lahu malak, melainkan dia memiliki malaikat, muakkal bihifdhi, yang diserai untuk menjaga dia fi naumihi, baik pada saat dia tidur dijaga, ya, ketika ada hewan yang mengganggu dia untuk menjaganya. Ya. Wa yaqadhi, dan juga ketika dia bangun dia menjaganya. Menjaga minal jinni, dari ancaman jin. Walensi, ancaman dari manusia yang jahat. Wal hawam, kemudian menjaganya dari ancaman hawam, binatang-binatang melata, seperti ular atau yang lain. Fama minha syai'un yatihi, maka tidaklah dari semua makhluk tadi, ya, yang mau berbuat jahat, minal hawam, dari binatang-binatang melata, mungkin ada hewan ular barangkali, atau mungkin yang lainnya. Tidaklah ada sesuatu pun makhluk yang tadi, syai'un minha, itu minha minal, dari makhluk tadi. Jin yang ingin berbuat jahat, manusia yang akan berbuat jahat, binatang-binatang yang akan berbuat jahat, yatihi yang datang kepadanya, yang akan mengancamnya, illa qalalu malak, melainkan malaikat akan berkata kepada dia, waro'ak, waro'ak, awas, awas, hati-hati, tinggalkan, tinggalkan. Ya, pakai isi fi'il amr, waro'aka, tinggalkan, tinggalkan. Jadi, malaikat itu memerintahkan demikian, cuma kita enggak tahu. Kita tidak tahu. Nah, kemudian, illa syai'un adinallah fi fayusibuh. Kecuali memang sesuatu yang memang Allah izinkan untuk menimpa kepada dia, maka dia akan tertimpa Allah dengan musibah tadi. Itu yang tadi kata Imam Ibn Abbas, wa idza ja'a qadarullah ta'ala khalau anhu atau khalau minhu. Jadi kecuali memang Allah sudah mentakdirkan akan menimpa pada suatu musibah, ya dia sudah, malaikat penjaga ini sudah enggak bisa menjaga lagi. Ya, maka menimpalah apa yang Allah tetapkan untuk menimpa kepada dia. Ini apa namanya? Di antara malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara mereka, para malaikat, ada yang bertugas menjaga kita semuanya. Ini adalah merupakan atau salah satu bentuk apa, kemurahan Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah kepada setiap hamba, supaya dia terus mendapat penjagaan dari para malaikat. Ini yang berapa? Allah alam, anak gak menghitung, di sini gak pakai nomor-nomor. Sudah ada 6 apa 7 malaikat. Kemudian seterusnya. Wa minhum al-muwakkaluna bihi amalil ibad wa kitabatiha. Qala ta'ala idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladhina raqibu 'adid. Wa qala ta'ala wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin. Kemudian wa minhum, di antara mereka para malaikat Allah, ada yang al-muwakkaluna bi'ifdi amali ibad. Ada yang diserahi urusan untuk menjaga amal-amal perbuatan hamba. Ya. Wa kitabatnya, dan diserahi tugas untuk mencatatnya. Mencatat amal semua hamba-hambanya. Ya. Jadi di sini menjaga amal hamba dan mencatatnya. Jadi di samping tadi ada penjaga, ya, ketika ada ancaman, malaikat tadi memberitahu, waro'ak, waro'ak, masalah. Ternyata di antara mereka juga ada yang berjaga untuk apa? Menjaga kita dan juga untuk mencatat amal perbuatan kita semuanya. Jadi, kalau orang yang beriman dan iman yang kuat terhadap malaikat seperti ini saya orang itu akan selalu terjaga, malu untuk berbuat kemaksiatan. Ya. So, malaikatnya di sini berarti apa? Ada yang mengawasi, menjaga, ada yang juga mencatat kanan kiri. Berarti paling tidak ada 3 setiap kita, 3 malaikat yang setiap saat. Ya. Kalau ada orang ketika di perjalanan ya sudah tidak tahan menahan buang air kecil masalah turun, kemudian membuang bingung di situ karena di tempat terbuka, lihat sana sini ada orang apa tidak. Ketika nggak ada orang baru mungkin akan buang air kecil dikeluarkan. Tapi ketika ada orang nggak jadi, malu. Padahal bukan maksiat, ya. Bukan maksiat asal. Tapi ketika ada orang malu. Kalau kala orangnya dilihat oleh orang lain. padahal sedang bukan berbuat kemaksiatan. Ya. Lah sementara kalau mau berbuat kemaksiatan atau kita akan berbuat kemaksiatan, ingat di kanan kiri kita ada malaikat. Di belakang kita ada malaikat serta mendampingi kita semuanya. Seandainya malaikat itu diperlihatkan kepada kita semuanya, kita malu pasti mestinya. Ya. Nah, maka untuk menuju keimanan kita, kita merasa malu apa tiga? Ketika kita akan berbuat kemaksiatan, sementara ketika akan berbuat maksiat kecil saja, ada orang lain malu. Akan berbuat apa? Ada anak kecil saja merasa malu. Ya. Lalu pada malaikat yang di samping kanan kiri kita, enggak malu kita. Berarti keimanannya kurang. Ya. Berimannya kepada malaikat Allah Azza, terkait dengan bahwa di antara malaikat ada yang punya tugas menjaga kita, mencatat amal buat perbuatan kita, dalam keadaan kita masih naqis, kurang kuat keimanannya. Ya. Dalilnya di antaranya adalah Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 17 sampai 18. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfudhu min qawlin illa ladhi raqibun 'atid. Yaitu ketika ada dua malaikat yang mencatat, ya, yang satu dari sebelah kanan, ini pencatat kebaikan. Wa shimal, kemudian yang satu dari sebelah kiri, ini pencatat amal kejelekan. Qa'id, dalam badan duduk. Mayalfidhu min qawlin, tidaklah ada sesuatu pun ucapan yang terucapkan, ya. Mayalfidhu min qawlin illa ladaihi, kecuali padanya ada raqib atid, ada apa namanya, pengawas malaikat yang hadir di situ mencatat amal perbuatannya, mencatat amal perbuatannya. Jadi hanya ucapan saja itu, ucapan baik, ucapan jelek dicatat. Apalagi perbuatan baik, buruk, itulah dicatat. Karena mestinya kalau kita tahu seperti itu, kita merasa malu mestinya ketika akan berbuat kemaksiatan. Ya. Kemudian dalam ayatnya lain, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin, insyaallah antum pada hafal. Sungguh bersama kalian ada para penjaga. Itu dari para malaikat, kiraman katibin, yang mereka adalah makhluk yang mulia, katibin. Mereka adalah menjadi para pencatat atau yang selalu mencatat amal perbuatan kalian. Ini diantaranya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari, ya, dan juga Imam Muslim, bab fadil salat subhi wal asri wal muhafadhu alaihima, pada bab utaman dua salat, bab fadil salatai as-subhi wal asri, bab keutamaan dua salat subuh dan asar, wal muhafadhu alaihima, dan anjuran untuk salat menjaga dua salat tersebut. Di mana Rasulullah SAW menyatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili bin-nahar, wa amal insan malaika yahfadunahu minal mu'diyati, wa malaikatu yahfaduna ali amala wa ma yasturu minhu. Kata Rasulullah SAW menyatakan, yata'aqabuna fikum malaikah bil-lail bin-nahar. Jadi pada kalian terdapat malaikat yang mereka saling ada sip lah, ya, bergantian. Ya. Yang menjaga malam dengan menjaga siang. Bergantinya adalah di waktu subuh dan di waktu asar. Ya. Di waktu subuh malaikat yang lain turun untuk sip menjaga hamba-hambanya. Ya. Yang dari bumi ini naik ke langit membawa amal catatan, bahwa catatan amal hamba yang diawasinya. Ya. Di waktu asar juga demikian. Jadi masya Allah ini ya. Jadi manusia betul-betul terawasi seperti itu. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Dr. Fauzan di sini, fa ma'al insan, maka bersama manusia itu malaikatun. Malah malaikat yahfadunahu, yang menjaganya. Menjaga minal mudiyat, dari perkara-perkara yang menyebabkan dia sakit. Tadi muakibat, ya. Jadi hal-hal yang mengakibatkan dia tidak enak, merasa sakit, dia dijaga. Cuma kita enggak tahu. Wa malaikatun yahfaduna 'ali amalahu, dan juga malaikat-malaikat itu menjaga kepadanya amalnya. Kemudian mencatatnya. Wa ma yasturu minhu, dan apa yang keluar dari hamba tadi. Ya. Ini di sisi lain. Jadi yang sering dihafal oleh anak-anak adalah malaikat Raqib, Atid, ya, pencatat amal kebaikan atau keburukan. Kemudian kita tambahkan keterangan dari kitab yang lain untuk menambah keilmuan kita. Di antaranya adalah wa minhum al-muakkal bihifdhihi amal al-'abdi min khairin wa syarrin. Di antara mereka, para malaikat, ada yang diserahi urusan untuk menjaga amal hamba, amal kebaikan atau amal keburukan. Wa hum al-kiram al-kadibin, mereka itu adalah malaikat-malaikat yang mulia, al-kadibin, yang terus mencatat, al-kadibun, amal perbuatan hamba tadi. Wa la yashwaluhum ma qablahum qala 'azza wa jalla yursilu 'alaikum hafadhah, dan mereka itu meliputi kepada mereka dengan ayat sebelumnya. Di sini ada yang sebutkan ayat sebelumnya adalah firman Allah Ta'ala yursilu 'alaikum hafadhah, dan Allah pun mengutus kepada kalian semuanya hafadhah, para penjaga malaikat. Jadi ketika ada orang yang ingin berbuat kejelekan, awas, tinggalkan, ya, tinggalkan. Ini diantara malaikat yang ada. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Zuhruf ayat 80, am yahsabuna anna la nasma' sirahum wa najwahum bala wa rusuluna ladihim yaktubun. Adakah mereka mengira bahwa kami Allah tidak mendengar sirahum wa najwahum, rahasia mereka, bisik-bisik mereka? Bala, bahkan warusuluna, utusan-utusan kami itu para malaikat, ladihim yaktubun, ada di hadapan mereka selalu mencatatnya. Jadi di hadapan hamba-hamba tadi yaktubun, rusuluna yaktubun, utusan-utusan kami itu para malaikat yaktubun, terus mencatat amal perbuatan hamba tadi. Ya. فَالَّذِي عَنِ الْيَمِينِ يَكْتُبُهَا الْحَسَنَاتِ, yang di sebelah kanan mencatat amal kebaikan. وَالَّذِي عَنِ الشِّمَالِ يَكْتُبُ السَّيِّئَاتِ, yang di sebelah kiri mencatat amal kejelekannya. Ya, amal kejelekannya. Ini dalam beberapa ayat yang dimuat. Adapun dalam hadis yang belum disampaikan atau tidak dimuat di dalam kitab ini, dalam Al-Insyad, ya, adalah hadis riwayat Tirmidzi, dikatakan hasan sahih. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata Rasulullah SAW telah bersabda, katibul hasanati ala yamini rajul, pencatat kebaikan berada di sebelah kanan seorang hamba. Wa katibus sayyiati ala yasari rajul, pencatat kejelekan-kejelekan itu berada di sebelah kiri seorang hamba. Wa katibul hasanat amirun ala katibis sayyiat, kemudian di antara dua pencatat kebaikan keburukan, Dikatakan katibul hasanat, malaikat pencatat kebaikan itu amirun ala katibul sayyiat, yang menjadi pemimpin ya terhadap pencatat kejelekan. Jadi dua malaikat itu mana yang jadi pimpinan, yang jadi imam? Nah, malaikat yang mencatat kebaikan. Fa idza amila hasanatan katabaha sahibul yamin ashron. Ketika ada seorang hamba beramal satu kebaikan, katabaha, malaikat pencatat kebaikan, maka dia akan mencatat 10. Ya, ketika sudah mengamalkannya. Wa in amila sayyatan qala sahibul yamin. Ketika ada hamba yang berbuat kejelekan, sahibul yamin, malaikat yang di sebelah kanan mengatakan li sahibi syimal, ya, kepada malaikat penjaga yang sebelah kiri pencatat kejelekan, da'hu sab'a sa'at ala la'allahu yusabbih aw yastaghfir. Da'hu, jangan dicatat dulu, biarkan dulu, ya. Jadi ketika ada malaikat yang menjaga apa yang mencatat kejelekan, ketika ada seorang hamba akan berbuat kejelekan, kemudian sudah terjadi berbuat jelek, bahkan sahibul yamin, malaikat yang di sebelah kanan sebagai pencatat kebaikan, yang dia adalah jadi pimpinannya, da'hu, jangan dicatat dulu, mana asal da', tinggalkan dulu, biarkan dulu dia sampai 7 jam. Lalu mudah-mudahan setelah itu dia kemudian mau bertasbih, membaca subhanallah, dan kemudian mau beristighfar, mau minta taubat, ya, mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika berbuat kebaikan langsung dicatat 10. Ketika niat dalam satu riwayat baru catat 1. Ketika saya mengerjakan di sini dicatat sampai 10 kali. 10 kali lipat. Ya, 10 kebaikan. Ketika dia terjatuh ke dalam kejelekan, mau dicatat oleh malaikat sahibis syimal, sahibul yamin mengatakan da'hu, ya, sab'a sa'at, biarkan dulu sampai paling tidak 7 jam, mudah-mudahan dia kemudian nanti akan mau bertobat, ya, masih dikasih kesempatan. Ini dan hadis diwaturungi hasan sahih. Kemudian dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahih Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallam, inna Allah ta'ala tajawaza li an ummati ma haddasat bi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bih. Ini terkait dengan kejelekan. Bahwa Rasul sallallahu telah menyatakan, innallaha ta'ala, sungguh Allah ta'ala tajawaza li an ummati. Tajawaza apa tajawaza? Mana salam melewati, melampaui, melewati. Untuk saya dari umatku. Maksudnya Allah ta'ala itu akan membiarkan, ya, untuk saya dari umatku. Membiarkan apa? Mahadasat bihi anfusuha, apa yang telah diperbuat oleh dirinya. Maksudnya tidak mencatatnya sebagai amal kejelekan. Jadi tajawaza melampaui, maksudnya membiarkannya. Ya. Malam yatakallamu aw ya'malu bih, selagi dia tidak berbicara atau mereka belum mengamalkannya, ya. Berarti di sini apa? Hadasat nufus, ya. Jadi ketika ada seorang hamba yang punya niat, ya, baru punya kerenteg, ingin melakukan kejelekan, sudah punya tekad untuk mengerjakannya, masih dibiarkan, ya. Selagi mereka belum berkata-kata pada yang lain, menceritakan saya ingin berbuat ini, ingin berbuat itu dan sebagainya, diceritakan kepada yang lain. Oh ya malubi, atau sampai dia beramal. Jadi masih dibiarkan. Tapi kalau seorang hamba sudah niat kebaikan, ya, maka dia dicatat dengan satu kebaikan. Maka dalam hadis yang lain, dalam kitab Darul Mansur, dikatakan, qala Allah Azza wa Jalla, dalam hadis Qudsi, ya, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, idha hamma abdi bisayyiatin, fala taktubuha alaih, fain amilaha faktubuha sayyah, fidha hamma bihasanatin falam ya'malaha faktubuha hasanah, fain amilaha faktubuha ashra. Allah SWT berfirman, idha hamma abdi bisayyatin, ketika hambaku ada yang punya niat untuk melakukan satu kejelekan, fala taktubuha alaih, kamu jangan tulis dulu. Dia baru punya hamma. Apa hamma? Punya tekad, punya niat. Fa'in amilaha, kalau dia kemudian mengerjakannya, waktu buha saya, baru kalian catatlah satu kejelekan bagi dia. Ya. Jadi kalau baru niat kejelekan, belum dicatat. Kalau dia mengamalkan satu kejelekan tadi, baru dicatat satu kejelekan. Ya. Fidha hamma bihasanah, tetapi bila hambaku tadi punya niat untuk berbuat kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia belum mengerjakannya, ya'malha, belum mengerjakannya, falam ya'malha, faktubu hasanah, maka kalian tulislah satu kebaikan baginya. Ini kebaikan Allah SWT. Ya. Jadi ketika ada seorang hamba yang punya niat kejelekan, niat jelek, ingin mencuri harta sebulan, dia punya tekad tapi belum melaksanakannya, belum dicatat, ya. Ketika dia mengerjakannya, baru dicatat satu kejelekan. Tapi ketika ada hamba yang ingin berbuat kebaikan, belum dilaksanakan, antum malam hari ingin, wah besok semu puasa Senin, hari Senin punya niat enggak dibuat-buat, tapi ya, tapi kudur Allah, pagi-pagi perutnya mules, terus apalagi diare masalah, lemas dan seterusnya, kemudian enggak jadi puasa, sudah dicatat kebaikan walaupun belum jadi puasa. Ya niat saja terus gitu apa. Ya boleh-boleh saja kalau main niatnya, niat yang enggak dibuat-buat, niat yang tidak dibuat-buat, memang punya niat kuat ingin berbuat kebaikan, sudah disyarat satu kebaikan. Kalaupun ternyata kalian tidak jadi mengerjakannya, ya, fa'in amilha, kalau ternyata dia kemudian mengerjakannya, faktubuha ashra, kalian tulislah, ya, untuk hambaku tadi ashra, 10 kebaikan. Ini diantara kemurahan Allah untuk hamba-hambanya. Pokoknya sudahlah, luar biasa lah. Sebenarnya Allah Azza wa Jalla sudah berusaha lewat Rasulnya juga tentunya, ya, bagaimana hambanya ini bisa mendapat kebaikan, mendapat banyak kebaikan, bisa masuk dalam jannahnya. Bagaimana hambanya ini kemudian dia terjaga dari api neraka dengan sekian banyak apa perangkat-perangkat perintah. Ada tafsir, ada tandir, ada wa'id, ada wa'ad. Ya. Di antaranya adalah apa? Janji dan ancaman yang terbesar. Supaya hamba ini selamat. Siapa yang mengerjakannya, surga jaminannya. Yang nikmat surga, sudahlah tidak ada tandingannya nikmat dunia. Kalau enggak mau, neraka ancamannya. Yang neraka ini adalah apa? Adab terdahsyat, adab yang paling dahsyat, yang tidak ada tandingannya di dunia. Mestinya orang takut kan akan berbuat kejelekan, dan dia tertarik kepada kebaikan. Ya di dunia sajalah, mungkin untuk gambaran anak kecil untuk mendekatkan saja, bukan tasbih kepada Allah, perbuatan Allah bukan begitu. Ada antum punya anak, atau siapa sajalah punya anak, umur SD kelas 2 atau kelas berapa. Diperintah oleh bapaknya, oleh abinya. Kalau cuma diperintah saja kan mungkin kurang tertarik. Tapi kalau dikasih, nih uang 10 ribu kalau mau. Perintah supaya beli apa? Beli kopi misalnya. Dekat, warungnya dekat. Janji kasih 10 ribu, senang sekali, berangkat. Nggak mau ini, apa namanya, tongkat. Akan melayang ke punggungmu misalnya. Kalau nggak mau. Kan jadi berangkat kan. Ini namanya apa? Anak-anak. Seperti itu. Lah kita-kita yang punya akal sehat, ya sudah dewasa, ada janji Allah, perintah Allah seperti itu, janjinya seperti itu. Jannah yang sudahlah, tidak ada tandingannya nikmat-nikmat dunia. Cuma enggak diperlihatkan. Ya. Tapi kisah-kisahnya kan banyak tentang nikmat surga. Bahkan di dalam surga itu ada perkara yang belum pernah dilihat, belum pernah terbesit oleh hati manusia. Malam ainu marat wala udunu samit wal khatar fi qalbil bashar. Di surga itu ada perkara yang mala ain marat, yang mata tidak pernah melihatnya. Wala udunu samit, tidak pernah telinga mendengarnya. Wal khatar fi qalbil bashar, tidak pula terbesit, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Nikmat apa itu? Ini surga. Luar biasa. Mestinya kan orang tertarik. Orang tertarik. Nah itu untuk tasyik. Supaya orang semangat. Belum semangat, diancam. Diancam. Kan supaya mengerjakannya. Nah untuk meraih surga tadi. Supaya aman dari adab. Di dalam rinciannya banyak. Seperti ketika Allah memerintahkan hamba untuk berbuat kebaikan. Baru niat sudah dicatat. Sudah dia dapat surga. Mengerjakannya 10 kali kebaikan. Ketika dia akan beramal kejelekan, belum dicatat. Kalau dia mengerjakannya, baru catat 1 kejelekan. Itu saja dalam hadis tadi dikatakan malaikat sahibul yamin mengatakan kepada sahibul yusra al-yasar, da'hu sama saat. Biarkan dulu, jangan dicatat dulu, nanti barangkali dia mau bertobat. Sudahlah kurang apa? Ya, ini apa namanya kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Dalam riwayat yang lain, Imam Hafidz Hakim membawakan riwayat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza hamma 'abdi bihasanatin falam ya'malha katabatha." Kata Abdu ada di sini ya. Karena di sini enggak ada fa'il malaikat. "Idza hamma 'abdi bihasanah falam ya'malha katabtuha lahu hasanah. Wa in 'amilaha katabtuha 'ashra hasanat ila sab'i madidifin. Idza hamma bisayyi'ah falam ya'malha lam aktubha 'alaihi. Wa in 'amilaha katabtuha sayyi'atan wahidah." Dalam riwayat lain ya, yakni pun Imam Hafidz Hakimi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Bila hambaku telah bertekad untuk berbuat kebaikan, kemudian dia tidak mengerjakannya, aku tulis dia 1 kebaikan." Ini kata Allah Azza wa Jalla. "Bila dia mengerjakannya, katabtuha 'ashra hasanat, aku tulis dia 10 kebaikan. Bahkan tidak hanya 10 kebaikan, ila sab'i mi'atidifin, sampai 700 lipat." Tergantung bagaimana ya mengerjakannya. Bagaimana kesungguhannya, bagaimana niatnya, bagaimana kesempurnaannya dan mengamalkannya. Akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ya. Ini kalau kebaikan. Luar biasa kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa hamma bisayya," ketika hambaku tadi punya tekad untuk berbuat kejelekan, "walam ya'malha," tapi kemudian dia tidak mengerjakannya, "lam aktubha 'alaihi," aku tidak menulisnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, fa'il amilha, kalau dia mengerjakannya, baru kata tua sayyatan wahidah, baru aku tulis dia 1 kejelekan. Ya, 1 kejelekan. Hadis-hadis yang semandan ini amat banyak. Ya, hadis-hadis yang semandan ini dengan, tapi kita tidak bisa baca semuanya karena waktunya tinggal sedikit. Tetapi secara makna sudahlah, sudah termuat, terwakili dengan hadis yang sudah kita bacakan tadi. Ya, ini diantara bentuk kemurahan Allah SWT kepada hamba-hambanya. Jadi Allah SWT, karena memang disebut sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, diantaranya adalah tadi kepada hamba-hamba yang beriman, ketika dia baru niat sudah diberi nilai 1 poin kebaikan. Ketika dia beramal dicatat 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Ya, tergantung tingkat kesempurnaan amal yang dikerjakan nyatin. Kalau berbuat kejelekan, kalau baru niat berbuat jelek belum dicatat. Ya. Ketika dia sudah mengerjakan barulah dicatat 1 kejelekan. Tidak dilipat gandakan. Ya. Tidak dilipat gandakan. Ya, cuma ini mesti ada penggabungan dengan penjelasan-penjelasan lain, ya, terkait dengan pembahasan innama amalu binniyat. Nah, mungkin antum sudah pernah banyak mendapat keterangan tentang hadis ini, ya, bahwa niat itu akan bisa menyebabkan besarnya pahala dan juga sebaliknya akan menyebabkan besarnya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ya, Pak. Ya, satu isinya 1 hadis. Cukuplah insyaallah. 2 menit. Wa minal malaikat, di antara malaikat, man huwa muwakkal birrahim wa sya'ni nutfah, di antara malaikat ada yang diseru urusan birrahim wa sya'ni nutfah. Rahim itu apa? Terkait dengan rahim ibu. Maksudnya adalah apa? Adalah terkait dengan alam rahim bagi seorang hamba. Wa sya'ni nutfah, dan keadaan nutfah. Nutfah adalah air mani. Jadi di antara mereka ada yang diseru urusan tentang nutfah ketika berada di rahim ibunya. Sebagaimana dalam hadis Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang hadis ini marfu, tapi ini masyhur hadisnya. Ya. Qala, di mana beliau menyatakan inna hadakum yujma khalquhu fi badni ummi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya seorang dari kalian yujma halquhu, apa namanya, terkumpul proses penciptaannya fi batni ummi, pada perut ibunya, arba'ina yawman nutfah, 40 hari masih dalam bentuk nutfatan. Ya. Jadi 40 hari proses terjadinya manusia nutfah itu selama 40 hari di rahim ibunya. Summa yakunu 'alaqatan misla dhalik, kemudian setelah itu 40 hari lagi misla dhalik, selama 40 hari lagi yakunu 'alaqah, menjadi darah kental. 'Alaqah, darah kental. Summa yakunu mudhah misla dhalik, kemudian setelah itu menjadi mudhah. Apa? Mudhah, kumpulan daging. Kumpulan daging misla dhalik, seperti itu juga, maksudnya 40 hari lagi. Ya. Jadi 40 kali 3 berapa? 120 hari. Summa yursil ilaihi al-malak, kemudian Allah mengutus kepadanya malaikat. Fa yuhfi ruh, maka kemudian ditiupkan padanya ruh. Uyumar biar banyak kalimat, kemudian malaikat diperintah dengan 4 kalimat. Untuk janin yang sudah berumur berapa? 120 hari. Maka ditiupkan padanya ruh. Telah ruh ditiupkan kepadanya, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat supaya mencatat 4 hal. Apa itu? ialah yuktabu warizqahu wajalahu wa'amalu wa syakil usaidun. Dicatat tentang rizkinya. Ya. Dia yuktabu, dia ditulis rizqahu rizkinya. Wajalahu dia ditulis juga ajalnya. Wa'amalu dia juga ditulis tentang amalnya. Wa syakil usaid. Dia kemudian akan menjadi orang celaka atau orang bahagia. Ya. Celaka atau bahagia. Jadi di antara malaikat ada yang ditugasi urusan ini. Ya, urusan proses terjadinya janin pada rahim seorang ibu sampai berumur berapa? 40 kali 3. Sampai 120 hari. 120 berapa? 4 bulan. Nah, 4 bulan. Maka orang yang punya kepercayaan apa, Pak? Atau kepercayaan apalah. Pada umur itulah kemudian ada bahasa apa, Pak? Ngupati. Ngupati. Nemitoni. Hitung bulan itu, Pak. Allah alam, enggak tahu. Itu karena apa? Karena setelah 120 hari, Allah meniupkan badan ruh, maka selamatan. Itu keyakinan orang-orang Jawa. Yang itu tidak ada syariat. Jadi pada saat berumur 120 hari, berarti manusia sudah menjadi apa? Mudhoh, yang holakoh. Kan proses terciptanya kan nutfah 40 hari, alakoh 40 hari, 80 hari. Nah setelah mudhoh, menunggu sampai 120 hari, setelah 80 hari ini ada mudhoh yang ghairu holakoh, kumpulan daging yang belum terbentuk. Mungkin umur 80 hari, 81 sampai 85 sampai 90 hari mungkin belum terbentuk. Allah alam. Belum ada sudah ada penelitian apa belum, tapi kita belum pernah baca. Nah, yang jelas setelah sampai 120 hari sudah terbentuk menjadi wujud apa? Bayi kecil, mungil. Jadi wujud manusia. Ya. Nah, setelah sempurna seperti itu Allah perintahkan malaikat supaya meniup ruh. Maksudnya mencatat tentang rezekinya dicatat. Ya rezeki antum sudah dicatat di sana. Kamu nanti setelah berkeluarga jadi orang kaya tidak sudah dicatat. Ya. Ajalnya sudah dicatat. Kamu nanti umurnya berapa sudah dicatat di sana. Amalnya pun dicatat. Syaqiyun aw sa'idun. Kemudian akhirnya akan jadi orang celaka atau bahagia sudah dicatat di sana. Ya. Tapi tidak berarti kita supaya apa? Pasrah kepada takdir. Tidak demikian, kita harus ikhtiar. Saking kemahakuasaan Allah Zulla, saking kemahakuasaan Allah Zulla, Allah telah tahu semuanya. Ya. Karena kita supaya dicatat rezekinya, dicatat ajalnya, dicatat apalagi amal perbuatannya, dia kemudian akan bahagia atau celaka akhir hayatnya. Ya. Kelak masuk neraka atau masuk surga, semuanya telah tercatat di sana. Nah, malaikat ada yang punya tugas seperti itu. Ya, jadi malaikat lebih banyak dibanding manusia. Utusan manusia kan cuma utusan dalam bentuk apa ya? Cuma rasul, nabi dan rasul saja. Kalau malaikat amat banyak. Ya. Sementara itu yang kita baca pada kesempatan di sore ini atau pada malam ini, mudah-mudahan bisa diambil faedah dan kita pertambah keimanannya terhadap malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya adalah ketika kita beriman bahwa di antara malaikat ada yang terus bertugas menjaga kita, ya, kanan kiri ada malaikat, belakang kita atau di depan kita ada malaikat, mestinya kita merasa malu ketika akan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Ini orang yang beriman. Ya, kalau ada orang ya ingin mengambil barang sajalah, ngambil barang, maunya ada pencuri mau ngambil apa barang di depan rumah, ada anak kecil nggak mau, malu. Kan? Nah ini ada malaikat nggak malu, kan berarti imannya tidak ada atau kurang sekali. Itu saja yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. استغفر الله وأتوب إليك وصلى الله محمد وعلى محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.